إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله. Salah satu keyakinan kita yang merupakan akidah kaum muslimin bahwa kita akan menghadapi suatu fitnah yang dahsyat di alam kubur. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar dan nakir dengan tiga perkara. Kita akan diuji, kita akan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, sebagaimana dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri sematang mungkin sebelum ajal menjemput, mempersiapkan diri agar kita bisa melewati ujian itu dengan baik, karena kekokohan dalam hidup di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, dalam tiga perkara ini akan menentukan kekokohan kita dalam menghadapi ujian itu nanti di alam kubur. Tiga perkara itu artinya adalah siapa Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, berarti kita wajib mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa ma dinuk, apa agamamu, Islam, artinya kita wajib mengenal agama Islam ini dengan sebenar-benarnya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita wajib mengenal dengan sebenar-benarnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah ini kami akan fokus untuk menjelaskan agar kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Namun secara global mengenal Allah Subhanahu wa taala artinya kita mengimani Allah wujudnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wujud, memiliki diri yang maha sempurna, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, menauhidkan Allah dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah sebagai satu-satunya ilah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Menauhidkan Allah dengan tauhidul asma wa sifat sebagai satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak ada samanya. Dan secara global mengenal agama Islam, Islam yang kita anut ini, yang kita yakini akan menjadi penentu keselamatan kita, satu-satunya din agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Bahwa Islam, agama Islam itu ada 3 tingkatan, 3 martabat. Yang pertama, al-Islam dengan 5 rukunnya. Dengan 2 kalimat syahadat, kita menyatakan, mengikrarkan diri kita masuk dalam Islam. Kemudian kita ikuti dengan rukun yang kedua, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika masuk bulan Ramadan, kita berpuasa. Dan ketika kita memiliki harta yang termasuk harta zakat dan terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya, maka kita keluarkan. Dan apabila kita memiliki kemampuan untuk berhaji ke Baitullah, maka kita melakukannya. Demikian pula jika kita memiliki kemampuan untuk berumrah, maka kita mengerjakannya. Martabat yang kedua yaitu al-iman. Al-iman adalah keimanan dalam batin, dalam kalbu. Boleh jadi ada orang-orang yang bersyahadat, ikut sholat, namun belum tentu batinnya beriman. Seperti halnya orang-orang munafik. Al-iman, beriman ini di batin. Dalam kalbu, yaitu mengimani 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. Dan martabat yang ketiga, yang paling sempurna adalah al-ihsan. Yaitu, engkau beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia ini. Artinya, makna kalimat itu adalah beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Itu pasti. Dan ini juga artinya beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Inilah 3 martabat secara global yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui dari martabat-martabat tingkatan-tingkatan Islam, yaitu al-Islam dengan 5 rukunnya, al-Iman dengan 6 rukunnya, dan yang terakhir al-Ihsan, yang maknanya tadi kesimpulannya adalah beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini sebagai penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi setelahnya, dengan syariatnya yang paling sempurna, menghapuskan syariat-syariat yang pernah ada. Maka beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam artinya kita membenarkan seluruh apa yang diberitakannya, dan kita mengerjakan seluruh apa yang dia perintahkan, dan menjauhi seluruh apa yang dia larang. Artinya, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kembali kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Telah disampaikan mengenal Allah Subhanahu wa taala sempurnanya dengan mengimani empat perkara. Yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala ada wujudnya, ada dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wujud Allah, diri Allah yang paling besar dari segala sesuatu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala maha besar dan tidak ada samanya. Yang kedua, yaitu mengimani tauhid rububiyah. Kita mengimani, meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya pencipta. Dialah Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Dialah Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Dan inilah makna Rabbul Alamin. Rabb alam semesta. Pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta ini. Rezeki datangnya dari Allah. Manfaat, mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki di alam semesta ini pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah penguasa tunggal. Dialah satu-satunya yang kita yakini sebagai Rabbul Alamin. Inilah tauhid rububiyah. Kemudian tauhidul asma was sifat. Kita mengimani Allah satu-satunya wujud diri yang paling sempurna dengan nama-namanya Al-Asmaul Husna, dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang hakiki, yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, yang tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita mendengar, Allah mendengar, tetapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kita melihat, Allah melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Penglihatan Allah meliputi segala sesuatu, sementara pendengaran dan penglihatan kita terbatas. Cara melihatnya pun berbeda. Kita memiliki ilmu yang sangat terbatas, sebatas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu Allah amat luas. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Allah tidak pernah lupa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi, segala perkara yang ghaib. Sementara tidak ada yang mengetahui perkara ghaib dari makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah." وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi, makhluk yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, yang ada di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Hanya dia satu-satunya yang mengetahui perkara ghaib. Dan mereka, makhluk-makhluk itu yang telah dimatikan oleh Allah, mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan, kapan akan terjadi hari kiamat. Di antara perkara ghaib itu adalah kapan terjadi hari kiamat, tidak ada yang tahu. Hatta Jibril alaihi salam, hatta Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana pada hadis datangnya Jibril menjelma sebagai seorang pria mendatangi Nabi Muhammad SAW di masjid. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di antara pertanyaan Jibril kepada Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Dan Jibril mengatakan, dan Muhammad SAW mengatakan, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya tidak tahu. Itu di antara perkara gaib. Perkara yang akan terjadi esok, lusa, apalagi lebih jauh dari itu, nasib seseorang ke depan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan mengaku-ngaku meramal sesuatu yang sifatnya ghaib, nasib seseorang atau sesuatu yang akan terjadi di esok harinya. Itu namanya mengklaim menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekhususannya. Dan itu artinya membatalkan tauhid al-asma was-sifat. Dan yang ketiga yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid ibadah, kita menauhidkan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan, sesembahan yang benar. Maka alihah, tuhan-tuhan, ilah-ilah yang lain dari kalangan makhluk, dari patung-patung berhala dan yang lainnya, yang diilahkan, yang dipertuankan, diibadai, disembah selain Allah, maka itu batil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga tauhid ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ard, Allah mengawali dengan tauhid rububiyah. Rabbus samawati wal ard, dialah Rabb, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, yang mengatur kehidupan di langit dan di bumi. Fa'budhu, oleh karena itu ibadahilah Allah Rabb alam semesta ini. Wastabir li'ibadatih, dan sabarkanlah dirimu dalam beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, dan tidak menyekutukannya, tidak melakukan syirik, tidak menyerahkan ibadah apapun kepada selainnya, tidak menyerahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sholat kepada Allah, kita hanya rukuk kepada Allah, kita hanya sujud kepada Allah. Tidak boleh kita rukuk, membungkuk, merunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan. Rukuk kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita kerjakan dalam sholat-sholat kita, apalagi sujud. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Begitu pula kita tidak memanjatkan doa, memohon. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai manfaat dan mudarat, yang memberikan penyakit dan menyembuhkan dari penyakit. Kita hanya menyerahkan ibadah-ibadah itu hanya kepada Allah. Kita hanya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Fa'budhu wastabir li'ibadati, ibadahilah Allah satu-satunya dengan ikhlas, dan sabarkan dirimu dalam beribadah kepadanya. Hal fa'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada selain Allah yang sama dengannya, yang setara dengannya, yang setanding dengannya, kemudian engkau berdoa kepadanya, memanjatkan doa kepadanya seperti memanjatkan doa kepadanya, kemudian engkau rukuk sujud kepadanya sebagaimana engkau rukuk dan sujud kepadanya, kemudian engkau menyembahnya sebagaimana engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Lah. Tentunya tidak ada. Pertanyaan ini maksudnya menafikan tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah yang maha sempurna dirinya dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah tauhidul asma wa sifat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جماعة sekalian عباد الله، telah kita dengar pada khutbah yang pertama bagaimana cara kita mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya ibadallah, dengan mengenal tauhid rububiyah Allah sebagai satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, dengan mengenal Allah sebagai satu-satunya wujud diri yang maha sempurna yang tidak ada samanya, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, berarti yaitu tauhidul asma wa sifat, berarti mengharuskan kita, menuntut kita, konsekuensinya adalah kita tidak mengangkat ilah, kita tidak mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena jika tidak ada Rob pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, tidak ada yang memiliki diri wujud dengan nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna seperti Allah, tidak ada duanya, berarti tidak ada yang setanding dengannya. Bagaimana mungkin kemudian secara logika seseorang mengangkat tandingan, menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, mencintai selain Allah seperti mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah-hujjahnya dalam Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy, dengan pengakuan orang-orang Quraisy, pengakuan mereka bahwa Rabb mereka adalah Allah, bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, bahwa yang memberi mereka rezeki adalah Allah. Tetapi mereka menyembah patung-patung berhala, mereka melakukan kesyirikan, mereka menduakan Allah, mereka menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan bumi dan seisinya, milik siapa, siapa Rabb pencipta tujuh lapis langit, siapa Rabb penguasa pemilik aras yang agung, siapa pemilik kerajaan langit dan bumi, mereka serta-merta menjawab Allah. Mereka meyakini itu, kemudian mereka melanggarnya ketika mereka mengangkat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama dalam surat perintah yang pertama kali kita dapatkan dalam Al-Qur'an, jika kita membaca Al-Qur'an dari depan setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, maka perintah pertama yang kita dapati adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia dan jin, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian, moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi dengan penuh pengagungan dan rasa cinta, karena Dia yang telah menciptakan mereka dan menciptakan seluruh manusia dan jin. Begitu pula kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa anzala minas sama'i ma'a, dan seterusnya sampai akhir ayat, bahwa Allah yang menghamparkan bumi ini, Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuhan tanaman. Kemudian Allah mengatakan menutup ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu, kalian jangan mengangkat tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian tahu bahwa pencipta kalian Allah, yang menguasai kalian adalah Allah. Sementara kalian tahu alam semesta ini semua yang berkuasa adalah Allah. Selain Allah semuanya makhluk setara. Selain Allah semuanya makhluk sama kedudukannya. Semuanya kewajibannya adalah mengangkat satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikokohkan keislamannya dan keimanannya, yang benar-benar kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebenar-benarnya, kokoh di atasnya, hatta ya'tiyanal yaqin al maut. Begitu pula kokoh di atas Islam ini, di atas agama ini, di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, dan ketika kita menghadapi ujian nanti di alam kubur, kita termasuk dari kalangan orang-orang yang lulus, sehingga kemudian lanjut dengan nikmat kubur sampai kemudian kita dibangkitkan di hari kiamat untuk dialihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang beruntung dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya, dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi أن يجعلنا جميعا من الموحدين ومن الذين يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Semoga kita semua termasuk dijadikan oleh Allah dari kalangan ahli tauhid dan diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari ahlul jannah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Aqimus shalah.